بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan yang berikutnya pada isim-isim yang mansub yang disebutkan dalam kitab ini Musannimah Al-Jurmiyah. Dulu disebutkan pada isim-isim mansub ini ada 15 isim-isim yang mansub. Salah satunya yang berikutnya yang akan dibahas yakni tentang mustatsna. Disebutkan di sini babul mustatsna, bab mustatsna. Yang dimaksud dengan mustatsna yakni isim atau kata-kata yang disebutkan sesudah illa atau salah satu dari saudara-saudara illa. Illa dan saudara-saudaranya yang disebut sebagai adawatul istisna, kata-kata untuk istisna. Jadi isim tersebut atau kata-kata tersebut ini terletak sesudah illa ataupun saudaranya yang menunjukkan makna apa yang disebutkan sesudah illa atau saudaranya itu berlawanan atau berbeda dengan apa yang disebutkan sebelum illa, baik secara makna maupun secara uslubnya, secara bentuknya. Ini yang dimaksud dengan mustatsna. Jadi isim yang disebutkan sesudah illa ataupun salah satu saudaranya yang menunjukkan makna berbeda dengan apa yang disebutkan sebelum illa. Nah, illa ataupun saudara-saudaranya ini disebut sebagai adawatul istisna, kata-kata untuk istisna. Kalau tadi mustatsna itu isim yang disebutkan sesudah illa, maka illa ataupun saudaranya ini disebut sebagai adawatul istisna. Dan yang sebelum illa yang maknanya berlawanan, berbeda dengan yang sesudah illa, nanti disebut sebagai mustatsna minhu. Mustatsna minhu. Jadi ada mustatsna, ada mustatsna minhu, kemudian ada adawatul istisna. Adapun istisna sendiri menunjukkan keadaan sesudah illa ataupun saudaranya yang berbeda dengan yang sebelum illa. Makna yang terkandung atau faedah yang terkandung sesudah illa ini berbeda, berlawanan dengan yang sebelum illa. Itu makna dari istisna. Kalau dalam bahasa Indonesia secara ringkasnya disebut dengan pengecualian, atau yang semakna dengan itu. Nah, di sini tentang istisna disebutkan adawatul istisna'i samaniyatun. Kata-kata untuk istisna ini ada 8. Ada 8 kata. Yang terbagi menjadi beberapa kelompok, beberapa macam, yakni harfun bittifaqin. Di antara adawatul istitsna tersebut, kata-kata untuk istitsna tersebut, di antaranya ini berupa harf. Ingat kembali ke pembagian atau macam-macam kata dalam bahasa Arab, macam-macam kalimah, ada isim, ada fi'il, ada harf. Nah, di sini di antara ada watul istitsna tersebut, di antaranya salah satunya adalah berupa harfun, harf. Jadi jenisnya harf. Artinya apa? Bukan isim dan juga bukan fi'il. Bittifaqin, dengan ittifaq, artinya maksudnya dengan kesepakatan. Semua ulama bahasa sepakat bahwasanya ada tul istisna ini merupakan harf, bukan isim dan bukan fi'il. Disepakati ia adalah harf. Wahuwa yakni illa. Jadi ada watul istisna yang berupa harf, ini adalah illa. Sepakat. Bentuknya atau jenisnya adalah harf, ini adalah illa. Dan inilah yang menjadi asal dari adawatul istisna, yang menjadi pokok di antara adawatul istisna yang lainnya. Sehingga disebutkan pertama kali dan yang dibahas dengan rincian yang panjang lebar ini adalah pada illa ini. Kemudian yang kedua, wasmani bittifaqin, yakni berupa isim, dua isim ittifaq, bittifaq, dengan ittifaq, dengan kesepakatan. Maksudnya di antara adawatul istitsna jenisnya adalah isim, yaitu ada dua lafaz yang termasuk isim, yakni dua isim, dan ini ittifaq, sepakat, semuanya sepakat ini adalah isim. Disepakati bahwasanya adatul istitsna ini, dua kata ini adalah termasuk isim. Wahuma yakni keduanya, ghairun wa siwan. Ghair dan siwa. Ini adalah isim. Dan menunjukkan faedah istitsna. Sebagaimana illa tadi, faedahnya maknanya sama, yaitu istitsna. Hanya saja berbeda jenisnya. Kalau illa tadi harf, adapun ghair dan siwa ini adalah isim. Adapun untuk siwa ada beberapa macam logatnya. Di sini disebutkan wa siwan bilughatiha, siwa dengan logatnya, dengan lafadznya, dialeknya. Ini ada empat macam lughah atau logat dari siwa ini. Fa innahu yuqalu fiha, maka sungguh dikatakan pada siwa ini dengan beberapa logatnya tadi, yakni siwan ka tibon, yakni siwan dengan kasrah pada sinnya dan alifnya itu maksurah, siwa seperti pada kata riba, siwan atau siwa seperti pada kata riba atau ribon. Ini maksudnya ka ribon, jadi seperti kata ribon, huruf pertama fa kalimah ini dibaca dengan kasrah. Siwa riba seperti ini. Wa yang kedua, logat yang kedua, wa suwan ka hudan, yaitu suwan dengan dhammah pada huruf sin, pada huruf yang pertama, seperti pada kata hudan. Jadi huda huruf awalnya di dhammah, maka suwa juga demikian, huruf awal di dhammah. Ini logat yang kedua. Yang berikutnya yang ketiga, wa sawaun ka samain. Logat yang ketiga adalah dibaca dengan sawaun, seperti pada kata samaun. Jadi sinnya fa kalimah huruf pertama di fathah. Kemudian alifnya, alif yang akhir, ini adalah alif yang mamdudah, yang mat, yang panjang, yakni alif kemudian disertai dengan hamzah. Kalau yang sebelumnya tadi pada riba, huda atau pada siwa dan suwa, alif yang akhir itu alif yang qasr, alif yang maqsurah. Alif yang pendek, hanya alif. Siwa, suwa seperti itu. Adapun sawaun, sawa ini alifnya mat, alif yang mamdudah, yang disertai dengan hamzah. Sawaun seperti pada kata samaun. Kemudian yang berikutnya logat yang keempat, wa siwaun ka binaun, yakni huruf pertama sinnya itu dibaca dengan kasrah dan alifnya alif yang mat yang mamdudah yang panjang dengan hamzah dibaca siwaun seperti pada kata binaun. Jadi ini empat lughah, empat logat dari siwa. Siwa, suwa, sawa, ataupun siwa. Ini. Jadi perbedaan hanya dalam lafadznya, dalam logatnya. Adapun makna tetap sama, ya, dia termasuk adatul istisna yang berupa isim sebagaimana ghair. Kemudian yang berikutnya wa fi'lani bittifaqin. Ada tulis istifna ini berupa fi'al. Yakni ada dua fi'al. Ya, disebutkan fi'lani, dua fi'al. Bittifaqin dengan kesepakatan. Disepakati kedua ada tulis istifna ini merupakan fi'al. Wa huma yakni keduanya laisa wa la yakunu. Yakni laisa dan yakunu. Ini. Baik. Ini yang menjadi pilihan pendapat dari mu'alif, dari penyusun kitab ini, menunjukkan atau berpendapat bahwasanya kedua adatul istisna ini, laisa dan la yakunu, ini termasuk fi'al. Kemudian yang berikutnya, jenis yang keempat dari adawatul istisna, wa mutaraddidun bainal fi'liyati wal harfiyati. Mutaraddid yakni masih samar atau berbolak-balik antara fi'al berupa fi'al dan berupa harf. Jadi adatul istisna itu bisa berupa fi'al ataupun bisa berupa harf. Ya, berbeda dengan yang lainnya tadi. Kalau yang lainnya sepakat itu harf atau itu isim atau itu adalah fi'al sebagaimana tadi disebutkan masing-masing jenisnya. Adapun yang keempat ini satu lafaz atau satu adatul istisna ini bisa sebagai fi'al, bisa dianggap sebagai fi'al, tetapi juga bisa pula dianggap sebagai harf. Apa? Wa huwa khala wa ada wa hasha, yakni yang termasuk jenis keempat ini yang bisa fi'il ataupun bisa harf, ada tiga lafaz, tiga isim, alaikum, ada tiga kata, yakni khala, ada, dan hasha. Wa yuqalu fiha hasha wa hasha, dan juga dikatakan pada hasha dengan pendek pada shinnya hasha ataupun pendek pada haknya hasha. Jadi ada beberapa pengucapan di sini, tapi yang afal semuanya panjang untuk hasha. Jadi ada tiga ini, khala, ada, dan hasha, yang itu terkadang digunakan sebagai fi'al dan terkadang digunakan sebagai sebagai harf. Insyaallah nanti dalam pembahasan yang berikutnya akan dijelaskan kapan itu sebagai fi'al dan juga kapan sebagai harf. Ini. Jadi ini adawatul istisna, kata-kata yang digunakan untuk istisna ada terbagi menjadi empat kelompok, empat jenis. Adapun jumlahnya semuanya ada 8. Sebagaimana disebutkan tadi, adawatul istisna samaniyah. Kemudian dari masing-masing ini, masing-masing adawatul istisna itu memiliki hukum kaidah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, antara satu macam dengan macam yang lain, ini berbeda-beda keadaannya atau hukumnya. Dimulai pembahasannya pada yang pertama, yang asal, yakni illa, yang berupa harf tadi. Disebutkan di sini, hukmu al-mustathna bi illa, hukum mustasna dengan illa. Jadi isim yang terletak sesudah illa, yang faedahnya tadi maknanya apa? Menunjukkan perbedaan ya, dengan yang sebelum illa. Bagaimana keadaan isim yang terletak sesudah illa, isim yang istisna dengan illa ini? Fal mustasna bi illa, ya, mustasna dengan illa, yunsabu idza kana al-kalamu tamman mujaban. Ya, mustasna dengan illa, yakni isim yang terletak sesudah illa, ini dinasabkan. Ya, keadaan isim yang terletak sesudah illa ini mansub. Ya, dinasabkan. Idza kana al-kalamu tamman mujaban. Jika kalimat tersebut itu tam mujab. Apa maksudnya tam dan mujab? Wattammu huwa ma dzukira fihi al-mustatsna minhu. Tam adalah yang disebutkan padanya mustatsna minhu. Jadi mustatsna minhu. Yani yang disebutkan sebelum illa yang hukumnya atau faedahnya berlawanan dengan yang sesudah illa. Itu mustatsna minhu. Jadi ketika mustatsna minhu itu disebutkan dalam satu kalimat, maka ini adalah kalimat yang tam terkait dengan istisna ini ya. Oh ya. Ini makna tam, yakni ketika mustatsna minhu yang sebelum illa itu disebutkan. Disebutkan secara jelas, secara zahir, lafadznya jelas ada. Ini. Wal mujabu, adapun mujab huwa alladhi lam yataqaddam alaihi nafyun wala syibhuhu. Yang dimaksud dengan mujab adalah mustasna atau istis atau kalimat tersebut, alhamdulillah. Mujab, yang dimaksud dengan mujab adalah kalimat tersebut tidak didahului oleh nafi atau yang semisalnya, yang serupa dengan nafi. Ini makna mujab. Tidak ada nafi ataupun yang semisalnya yang mendahului kalimat tersebut. Atau ya, kalau dalam bahasa Indonesia semacam ini disebut dengan kalimat positif ya, tidak ada negasinya, tidak ada negatifnya. Ya, itu makna mujab dalam pembahasan istitsna. Nahwu qawlihi ta'ala, misalnya dalam ucapan Allah Ta'ala, fasharibu minhu illa qalila. Ya, maka mereka itu minum darinya kecuali sedikit. Kecuali hanya sedikit yang tidak minum. Sedikit dari mereka yang tidak minum. Di surah Al-Baqarah nanti bisa dilihat di sini. Nah, di sini fasharibu minhu. Ini kalimat. Kalimat ini bagaimana keadaannya? Ini tam. Kenapa? Karena mustasna minhu itu disebutkan. Yakni di sini adalah pada dhamir wawu. Ya, dhamir wawu dari syaribu yang sebagai fa'il ini adalah mustasna minhu. Jadi mereka minum. Kemudian ini mujab. Artinya apa? Kalimat ini tidak didahului oleh nafi atau yang semisalnya. Ya, sehingga kalimat ini adalah kalimat yang tam dan mujab. Maka mustasna, yakni yang terletak sesudah illa pada kata qalilan ini mustasna, maka dia wajib nasabnya. Harus dibaca nasab, sehingga dibaca illa qalilan ini, karena dia tam dan mujab. Contoh yang lain, waqa qaulika, dan seperti ucapanmu dalam kalimat qamal qaumu illa zaidun, illa zaidan. Ya, qamal qaumu illa zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Dan di sini mustasna minhu disebutkan, yakni al-qaumu. Ya, al-qaumu ini mustasna minhu. Okay. Kemudian kalimat ini mujab. Tidak ada nafi ataupun yang serupa dengan nafi. Sehingga kalimat ini tam dan mujab. Maka mustasna yang sesudah illa ini wajib nasabnya. Dibaca illa zaidan. Ya, jadi tadi untuk menentukan mustasna minhu yang berlawanan, ya, berselisihan makna atau arti dari mustasnanya zaidan, ya, dengan al-qaumu. Ya, al-qaumu berdiri, kemudian Zaidan itu tidak berdiri. Maka al-qaumu ini sebagai mustasna minhu. Atau tadi dalam ayat fasyaribu minhu, wawunya itu dhamir, ya, sebagai fa'il, ini sebagai mustasna minhu. Ya, jadi mereka minum, ya, kemudian qalilan, ini yang mustasna. Ya. Sedikit dari mereka yang tidak minum. Ini. Contoh yang berikutnya, wa kharajan nasu illa amran. Orang-orang keluar kecuali Amr. An-nasu ini sebagai mustasna minhu disebutkan dalam kalimat ini. Kemudian tidak ada nafi, maka ini kalimat yang mujab. Tam mujab, maka mustasna yakni amran ini wajib nasabnya illa amran. Ini. Jadi ini ketika kalimat itu tam mujab, maka mustatsna dia wajib nasab. Sawa'un, sama saja kana al-istitsna'u muttasilan, sama saja keadaan istitsna itu muttasil, ya, kama matsalna sebagaimana yang kami permisalkan, au munqati'an atau istitsna itu munqati'. Nahu, contoh untuk yang munqati' bagaimana? Qaumal qaumu illa himaran. Al-qaumu sebagai mustasna minhu disebutkan dalam kalimat ini. Kemudian tidak ada nafi yang mendahului kalimat ini atau yang serupa nafi, sehingga kalimat ini adalah kalimat yang tam mujab. Maka mustasna yang sesudah illa wajib nasabnya yakni himaran. Adapun dari sisi jenis tadi ada istisna muttasil dan istisna munqati. Bagaimana? Perhatikan dari contoh-contoh tadi. Dari dua kalimat ini ya. Qaumal qaumu illa Zaidan. Zaidan ini sebagai istisna yang muttasil. Atau kalimat ini menunjukkan istisna muttasil. Maknanya apa? Bahwasanya mustasna Zaidan contohnya merupakan bagian dari mustasna minhu al-qaumu, ya, mustasna itu merupakan bagian dari mustasna minhu, maka itu disebut dengan istisna yang mustasil. Jadi Zaid itu kan bagian dari al-qaum, satu jenis satu keadaan yang sama dengan al-qaum, sama-sama orang. Ya, jadi ini mutasil, istisna yang mutasil seperti ini. Di mana mustasna itu menjadi bagian dari mustasna minhu pada jenis yang sama, pada keadaan yang sama. Adapun munqati dari contoh tadi, qaumal qaumu illa himaran. Nah, di sini mustasna itu bukan bagian dari mustasna minhu. Mustasna itu berbeda jenis, berbeda keadaan dengan mustasna minhu. Disebutkan di sini himaran, himar, keledai, kan dia berbeda dengan al-qaum. Ya, yang satu binatang, yang satu manusia, berbeda, berbeda jenis, berbeda keadaannya. Tapi digunakan dalam bentuk istisna dalam kalimat ini. Sehingga apa? Istisna yang semacam ini adalah yang munqati. Di mana mustasna itu bukan bagian dari mustasna minhu seperti dalam contoh ini. Jadi terkait dengan keadaan mustasna dengan mustasna minhu ada istisna muttasil dan ada istisna munqati. Adapun terkait dengan hukum i'rabnya, mustasna yang sesudah illa tadi ketika kalimatnya itu tam ataupun mujab, maka wajib nasab. Okay. Baik itu muttasil maupun munqati. Ya, jadi pembagian dari sisi yang berbeda, ya. Tinjauan dari sisi yang berbeda. Ya, ini. Yang berikutnya, wa in kana kalamu taman ghairu mujabin. Jika kalimat itu tam dan ghairu mujab. Ya. Tadi sudah dijelaskan makna dari tam dan juga mujab, berarti ghairu mujab, tidak mujab. Kalau mujab tadi apa? Tidak didahului oleh nafi atau yang serupa. Berarti kalau ghairu mujab maknanya apa? Didahului oleh nafi atau yang semisalnya. Jadi kalimatnya tam, mustasna minhu disebutkan, Kemudian ada nafi atau yang semisalnya yang mendahului kalimat tersebut. Bagaimana mustafna dalam keadaan kalimat seperti ini? Jaza fil mustafna, ya, mustafna pada mustafna dalam keadaan kalimat semacam ini tam ghair mujab, boleh al badalu badal wan nasbu alal istisna dan nasab karena sebab istisna. Boleh dua keadaan. Badal sebagai badal, hukumnya dianggap sebagai badal, ataupun nasab karena sebab istisna. Wal arjahu fil muttasil al badalu. Adapun yang lebih rajih, yang lebih kuat pada istisna muttasil ini adalah badal. Ya. Baik. Untuk sementara ini dulu, nanti dilanjutkan ba'da salat. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan tentang istisna, yakni istisna dengan illa ketika keadaan kalimat tersebut itu tam dan ghair mujab. Jadi tam disebutkan mustasna minhu, kemudian ghair mujab yakni ada nafi yang mendahului kalimat tersebut, maka keadaan mustasna ini ada dua pilihan, dua keadaan, yakni boleh badal, ya, dihukumi sebagai badal. Jadi i'rabnya menyesuaikan dengan i'rab pada mustasna minhu. Kemudian yang kedua yaitu nasab karena menjadi istisna, karena sebagai istisna. Wal arjahu fil muttasili al badalu. Yang lebih rajih, yang lebih kuat kebenarannya, lebih mendekati yang benar pada istisna yang muttasil, yakni keadaan mustasna itu dianggap sebagai badal. Ai yuj'alul mustasna badalan minal mustasna minhu. Yakni mustasna itu dijadikan sebagai badal dari mustasna minhu. Mustasna yang sesudah illa dijadikan dianggap sebagai badal dari mustasna minhu yang sebelum illa. Ya, fayatba'uhu fi i'rabihi, sehingga apa, mustasna itu, ya, mustasna yang sesudah illa dia mengikuti mustasna minhu fi i'rabihi dalam hal i'rabnya. Nahwu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, ma fa'aluhu illa qalilum minhum, ya, tidaklah mereka melakukannya kecuali sedikit dari mereka. Ya, ma fa'aluhu di sini mustasna minhu, ya, dhamir wawu dari fa'alu sebagai fa'ilnya. Kemudian mustasna ini pada kata qalilun. Lalu kalimatnya bagaimana? Ma fa'aluhu. Ini kalimat yang tam, ya, mustasna minhu disebutkan yaitu dhamir wawu tadi sebagai fa'il. Kemudian ada ma nafiyah yang mendahului kalimat ini. Ma fa'aluhu. Sehingga apa? Ini kalimat yang ghairu mujab karena ada nafinya. Karena kalimat ini tam dan ghairu mujab, maka mustasna pada kata qalilun dia sebagai badal dianggap atau dijadikan sebagai badal dari mustasna minhu, yaitu dhamir wawu sebagai fa'il, maka dia berada pada keadaan rafa', maka i'rab dari qalilun mengikuti i'rabnya fa'il tersebut rafa, sehingga qalilun marfu' dengan dhammah. Illa qalilun minhum. Ini yang lebih rajih demikian. Ya, pada istisna yang muttasil seperti ini. Ya. Ini. Walaupun boleh dibaca dengan nasab, misalkan dalam satu kalimat ma fa'aluhu illa qalilan, tetap boleh, ya, dibaca sebagai nasab. Ya, dibaca dengan nasab, ya, karena sebagai istisna ma fa'aluhu illa qalilan ini boleh. Tetapi yang lebih rajih, yakni sebagai badalnya, menyesuaikan dengan i'rab dari mustatsna minhu. Kalau mustatsna minhu itu rafa', maka mustatsna dia ikut rafa'. Kalau mustatsna minhu nasab, maka nanti mustatsna ikut menjadi nasab. Kalau mustatsna minhu jar, maka mustatsna ikut menjadi jar. Seperti itu. Ini yang lebih rajih demikian. Jadi dianggap sebagai badalnya. Baik. Boleh badal, boleh nasab, tetapi yang lebih rajih adalah yang badal. Yang lebih utama adalah yang badal. Ini. Kemudian dijelaskan di sini, wal muradu bi syibhin nafi, yang dimaksud dengan syibhu nafi, yakni tadi disebutkan ya, makna dari mujab, ya, nafi, ya, mujab itu apa? Kalimat itu tidak didahului oleh nafi atau yang semisalnya, syibhu nafi. Maka di sini dijelaskan, yang dimaksud dengan syibhu nafi apa? Yakni an-nahyu, ya, larangan, nahu, contoh, wala yaltafid minkum ahadun illam ra'atak. Ya, la di sini, la nahiyah, menunjukkan larangan, ya, janganlah salah seorang dari kalian itu berpaling, ya, menoleh ke belakang, ya, wala yaltafid. Ini lanya la nahiyah, untuk melarang, ya, jangan berpaling jarak, jangan menoleh ke belakang, ya. Nah, karena atau lanya ini la nahiyah, maka dia yang dimaksud atau yang disebut dengan syibhu nafi, menyerupai nafi. Dan dalam ayat ini, wala yaltafid minkum ahadun illa ra'atak. Ya, ini kalimat ya, fam ya, disebutkan mustatsna minhu yakni ahadun, kemudian ini ghairu mujab, ada nafinya. Kemudian mustatsna di sini imra'atak ya, imra'ata ini menggunakan i'rab yang nasab. Ya, ini. Kemudian jenis atau yang dimaksud dengan syibhu nafi yang berikutnya yaitu al-istifhamu, istifham. Contoh dalam ayat di surah Al-Hijr, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Ya, man di sini adalah man istifham, untuk istifham, untuk bertanya. Ya. Ini yang dimaksud dengan syibhu nafi. Jadi kalimat ini kalimat yang tam, kemudian dia ghairu mujab ya, karena ada istifham yang mendahulunya, syibhu nafi yang mendahulunya, sehingga apa hukum mustatsna itu boleh badal dan boleh nasab. Ini. Di sini digunakan yang badal ya. Ini abdalun, ini marfu' ya, dengan wawu jamak mudzakkar salim, dia badal ya, dari fi'il dari fa'il dari fi'il yaqnatu ya, ini ghamir mustadir takdirnya huwa. Baik, ini yang dimaksud dengan syibhu nafi, nahi dan istifham. Kemudian disebutkan tentang nafi tadi, wa nasbu fil mustatsna al muttasili, nasab pada mustatsna yang muttasil, arabiyun jayyidun. Itu merupakan bahasa Arab yang baik, yang bagus. Walaupun tadi dirajihkan atau diutamakan yang badal, tetapi tetap yang nasab itu tetap baik, tetap bagus. Tidak kemudian itu dianggap yang apa? Jelek atau yang semisalnya, tidak, tetap itu yang baik, itu tetap bagus, tetap baik. Hanya saja lebih rajih, lebih utama yang badal. Nah, ini yang nasab tadi, arabiyun jayyidun quri'a bihi fis sab'i, ya, dibaca dengannya, dengan nasab ini, pada sab', ya, pada tujuh bacaan, ya, fi qalilun wa mra'atu, ya, pada kata, pada isim ini dalam ayat-ayat tadi, sebagian dibaca dengan qalilun dan imra'atuk. Ini. Jadi ada beberapa bacaan di sana. Ada yang badal, ada yang nasab. Ini. Yang lebih utama, yang lebih rajih adalah badal. Tetapi yang nasab itu tetap baik, tetap bagus. Sehingga tetap bisa digunakan. Ini keadaan mustatsna dengan illa. dengan beberapa keadaan kalimatnya tadi. Kemudian masih ada beberapa hal di sini terkait dengan mustasna dengan illah. Tadi disebutkan jenis istisna adalah istisna muttasil atau mustasna muttasil. Lalu untuk yang munqati' bagaimana? Ya, wa in kana al-istisna'u munqati'an. Jika istisna itu munqati'. Apa makna munqati'? Tadi disebutkan mustasna itu bukan bagian dari mustasna minhu, tidak sejenis dengan mustasna minhu. Itu makna dari munqati'. Jadi berbeda. Ya, berbeda jenis atau berbeda keadaan dengan mustasna minhu. Bagaimana pada istisna munqati'? Fal hijaziyuna yujibuna nasba. Ahli Hijaz, penduduk Hijaz ini mewajibkan nasab secara mutlak. Jadi setiap istisna munqati', tidak membedakan tadi itu tam atau mujab atau yang lain, ada setiap istisna yang munqati', maka mustasna itu wajib nasab. Ini menurut penduduk Hijaz. Ya, nahwu contoh, ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'al dhann. Di sini dalam ayat ini disebutkan ittiba'al dhann, ittiba'a. Ini istisna munqati'. Dia mansub. Ya, karena munqati' maka wajib nasab menurut ahli Hijaz tadi. Kenapa munqati'? Karena ittiba'al dhann sebagai mustasna, ittiba'a di sini dia tidak sama, dia berbeda jenis dengan apa? Mustasna minhunya mana? Elmin. Elmin ini mustasna minhunya. Ilmu. Jadi tidaklah mereka itu apa? Mengilmui, ada ilmu padanya kecuali hanya sekedar mengikuti dzan. Nanti bisa dibuka surah An-Nisa ini ya. Jadi ilmin ini sebagai mustasna minhu. Jadi antara ilm dengan ittiba'ad, ittiba'adzan ini berbeda. Ilmu itu dengan dalil, dengan hujjah yang kuat. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, ini yang utama, yang pokok. Adapun ittiba'adzan, ya sekedar perasaan, hanya dugaan, hanya prasangka. Jadi itu sesuatu yang berbeda antara ilm dengan ittiba'al dhan. Sehingga ittiba'ah di sini adalah istisna yang munqati'. Karena dia istisna munqati', maka wajib nasabnya menurut ahli Hijaz, penduduk Hijaz, sekitar Makkah Madinah dan sekitarnya. Ini. Kemudian wa tamimun, adapun Bani Tamim, salah satu kabilah dari bangsa Arab, Bani Tamim, yurajjihunahu, merajihkan nasab tersebut. Merajihkan, mengutamakan yang nasab tersebut. Wa yujizuna itba'a, dan mereka membolehkan itba', membolehkan apa? Mengikuti mustasna minhu, atau tadi istilahnya badal. Bani Tamim, mereka merajihkan, menguatkan atau mengutamakan mustasna itu nasab, mansab pada istisna munqati', tetapi tetap membolehkan itba', tetap membolehkan menjadikan dia sebagai badal dalam keadaan tadi kalimat itu tam ghairu mujab. Jadi pembahasan di sini terkait dengan yang tam ghairu mujab tadi. Contoh nahwu ma qamal qaumu illa himaran. Qaum itu tidak berdiri kecuali himar. Jadi himar ini munqati', dia bukan bagian dari al-qaum. Nah, menurut Bani Tamim ini boleh mansub, utamanya mansub, rajihnya mansub, nasab illa himaran, tetapi mereka membolehkan itba', jadi menyesuaikan dengan mustasna minhu sebagai badal dari mustasna minhu tadi, sehingga dibaca boleh membaca illa himaran, dengan rafa', karena mengikuti al-qaumu yang rafa', yang marfu'. Ini menurut Bani Tamim. Jadi ini pada kalimat yang tam ghairu mujab. penjelasan di sini tadi, alat penghukum ya, untuk meluruskan. Ini penjelasan pada kalimat yang tam, ghairu mujab, kemudian ketika itu mengkote, maka ada dua pendapat ini. Ahli Hijaz mewajibkan wajib, nasab, adapun Bani Tamim mengutamakan yang nasab, tetapi membolehkan itba mengikuti mustafna minhu. Ini. Kalau yang sebelumnya tadi, kalimatnya tam mujab, sama ya, antara mutasil dan mengkote, sama, itu wajib nasabnya. Jadi masing-masing ada hukumnya sendiri-sendiri. Ini keadaan kalimat yang kedua. Jadi keadaan kalimatnya, yang pertama tadi kalimat itu tam mujab, kemudian yang kedua kalimat itu tam ghairu mujab, dengan rinciannya ini tadi. Ada yang mutasil dan juga ada yang mengkote. Kemudian yang berikutnya, keadaan kalimat yang ketiga. Kalimat yang ketiga pada istisna. Wa in kana al-kalamu naqisan, jika kalimat itu naqis. Maksud naqis bagaimana? Wa huwa allazi lam yuzkar fihi al-mustasna minhu. Yakni kalimat yang tidak disebutkan padanya mustasna minhu. Kalimat yang tidak disebutkan mustasna minhu padanya. Jadi mustasna minhu dihilangkan. Dihilangkan secara lafal. Ya. Tidak tampak atau tidak ada wujudnya dalam lafal, dalam ucapan. Tetapi tentunya dalam pemahaman, dalam makna, secara tersirat tetap ada. Hanya saja tidak diucapkan, tidak ditampakkan. Ini. Jadi tidak disebutkan mustasna minhu pada kalimat tersebut. Ini makna dari kalam naqis pada istisna. Wa yusamma istitsna'an mufarraghan, dan ini dinamakan dengan istisna mufarrag. Ya. Istilah lain disebut dengan istisna mufarrag. Ya. Kana al-mustathna 'ala hasabil 'awamil. Pada keadaan ini apa? Mustathna itu sesuai dengan amilnya. Mustathna yang sesudah illah, dia sesuai dengan keadaan amilnya. Fayu'ba ma yastahiquhu law lam tujad illa. Maka dia diberikan apa yang menjadi haknya seandainya tidak ada illa. Jadi seolah-olah antara ada illa dengan tidak ada illa, i'rab dari mustasna tersebut sama. Ya, itu maksudnya. Ada illa misalkan ya. Ada illa, mustasna itu marfu'. Tidak ada illa, mustasna juga tetap marfu'. Ada illa mansub, tidak ada illa juga mansub. Seperti itu. Ini maksudnya. Ketika kalam itu naqis atau mufarrag tadi. Jadi, menyesuaikan dengan amilnya. Menyesuaikan dengan amil yang dihilangkan tadi, yang tidak disebutkan. Wa syartuhu qaulul kalami ghairu ijabin. Syaratnya apa? Kalimat itu ghairu ijab. Ya, atau ghairu mujab. Ghairu ijab di sini maksudnya sama dengan tadi ghairu mujab. Yakni apa? Ada nafi atau yang serupa dengan nafi yang mendahului kalimat tersebut. Ini syarat untuk kalam itu naqis atau mufarrah. Nahwu contoh. Ya, perhatikan dari contoh ini untuk menjelaskan kaidah tadi. Ma qama illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Ma qama illa Zaidun. Di sini mana mustasna minhu? Qama itu fi'il yang menjadi mustasna minhu tentunya adalah mestinya atau asalnya adalah fa'il dari qama ini. Kalau tadi dibandingkan dengan contoh sebelumnya al-qaumu misalnya, itu sebagai fa'il dari qama, itulah yang menjadi mustasna minhu. Nah, dalam kalimat ini al-qaumu tidak disebutkan, dihilangkan lafadznya, hanya maqama itu saja. Kemudian langsung diikuti illa dan mustasna Zaidun. Maka i'rab pada Zaidun dia sesuai dengan amilnya tadi, yaitu apa? Seolah-olah ya menggantikan dari mustasna minhu yang dihilangkan, fa'il dari qama yang dihilangkan, yaitu marfu'. Sehingga Zaidun ikut menjadi marfu'. Atau tadi dia diberikan i'rab ya, apa yang menjadi hak seandainya illa itu tidak ada. Seandainya illa dihilangkan, maqama Zaidun Zaid tidak berdiri. Nah, di situ akan jelas ma qama Zaidun, Zaidun marfu, karena sebagai fa'il dari qama, maka ketika ada illa, maka juga demikian Zaidun tetap marfu. Ini maksudnya seperti itu. Jadi ada illa atau tidak ada illa, mustatsna ini sama i'rabnya. Dalam hal ini sesuaikan dengan amilnya tadi, karena ada qama ini fi'il, dia tentunya membutuhkan fa'il yang namanya fa'il dia marfu. Sehingga Zaidun yang terkait dengan fa'al tadi dia marfu. Ini. Contoh yang berikutnya, wa ma ra'aitu illa Zaidan, aku tidak melihat kecuali Zaid. Asalnya atau seandainya mustatsna minhu disebutkan ma ra'aitu al-qauma, aku tidak melihat kaum itu, al-qauma, ya, itu sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Ya, kemudian illa Zaidan. Lalu al-qawma mustafna minhu dihilangkan, tidak disebutkan, sehingga apa? Mustafna yaitu Zaidan, dia wajib mengikuti amilnya tadi, menggantikan al-qawma yang dihilangkan, karena al-qawma tadi sebagai maf'ul bih dari ra'aitu itu dihilangkan, tidak disebutkan, maka Zaidan ini yang seolah-olah menggantikan ya, al-qawma tersebut, sehingga Zaidan ini wajib nasab atau mansub ya, yakni sebagai maf'ul bih atau menggantikan dari maf'ul bih dari ra'aitu tadi. Dan ini sama seandainya illa itu dihilangkan, ma ra'aitu Zaidan, ya, sama Zaidan mansub ya, sebagai maf'ul bih dari ra'aitu. Maka ketika ada illa ya sama wa ma ra'aitu illa Zaidan. Ini contoh yang berikutnya, wa ma marartu illa bi Zaidin, aku tidak melewati kecuali Zaid. Ini ada ba, huruf ba yang mendahului mustafna bi Zaidin, sehingga apa, Zaidin dia menjadi majrur. Sama saja seandainya tidak ada illa ma marartu bi Zaidin, ataupun ada illa ma marartu illa bi Zaidin, ini i'rabnya karena ada huruf jar yang mendahului maka dia majrur dengan kasrah. Kenapa? Karena kalimat tersebut itu mufarrakh. Ya, ma marartu. Jadi ini ghairu mujab, ada nafi, kemudian mustatsna minhu tidak disebutkan. Ini kalam nafis atau kalam atau istitsna mufarrakh seperti ini. Jadi i'rabnya i'rab pada mustatsna sesuai dengan amilnya tadi. Ya. Wa qaulihi ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun. Ya, tidaklah Muhammad itu melainkan hanya sebatas seorang rasul. Ya, ini di sini Muhammadun ya, sebagai mubtada, kemudian mustatsna minhu asalnya adalah khabarnya dihilangkan, tidak disebutkan, sehingga apa, mustatsna yaitu rasulun, dia yang seolah-olah menggantikan tadi menjadi marfu dengan dhammah ya, karena menggantikan atau terikat dengan khabar sebagai mustatsna minhu yang dihilangkan. Ini. Dalam ayat yang lain disebutkan wala taqulu 'alallahi illal haqqo. Ya, wala taqulu 'alallahi illal haqqo. Ya, al-haqqo ini mansub ya dengan fathah. Ya. Kenapa? Karena dia terkait dengan mustatsna minhu yang tidak disebutkan, yang kedudukannya sebagai maf'ul bih dari taqulu. Ya, maf'ul bih mansub ya. Ini dari fi'al taqulu tidak disebutkan, sehingga apa, mustatsna dia menjadi mansub sesuai dengan mustatsna minhu yang tidak disebutkan tadi. Ya. Ini. Berikutnya, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Ya, ada ba illa billati hiya ahsan. Ada ba yang mendahului maka dia majrur ya, allati ini sebagai mustatsna. Ya, hanya saja di sini sebab berupa isim mausul ya, jadi keadaan jarnya hanya pada mahalnya, pada kedudukannya ya, yang jelas dia mustatsna minhu dalam keadaan jar ya, karena didahului huruf ba, dan ini pada istitsna mufarrakh ya, ini keadaan kalimat yang ketiga pada mustatsna dengan illa, ketika kalimat itu naqis atau pada istisna mufarrak, maka keadaan mustatsna itu sesuai dengan amilnya. dengan syarat kalam itu ghair mujab. Ya. Jadi kalau yang dihilangkan tadi rafa', maka mustasna menjadi marfu'. Kalau yang dihilangkan yang tidak disebutkan itu nasab, maka mustasna menjadi mansab. Kalau yang tidak disebutkan mustasna minhu yang dihilangkan tadi itu jar, maka mustasna menjadi majrur, seperti itu. Ya. Inilah hukum-hukum terkait dengan mustasna pada illa. Kemudian yang berikutnya adalah hukum mustasna pada yang lainnya, pada ghair, siwa, dan adawat istitsna yang lain. Adapun untuk ini pembahasannya nanti insyaallah pada waktu yang akan datang. Untuk malam ini sampai ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk kekurangannya, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.